السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، الصلاة والسلام على رسول الله المصطفى وعلى آله وصحبه ومن وفى. فيا عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون، فلم تقل إلا واحد المسلمون. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فطيب مستعيان semoga Allah senantiasa merahmati kita semua, menjaga kita dan membimbing sisa usia hidup kita sehingga dapat memperbanyak amal saleh dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita awali dengan bersyukur kepada Allah dan memohon semoga salat yang tadi telah ditunaikan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ibadah yang dikhususkan kepada kita. Sebelum kita mulai bahasan kajian kita, saya akan memberikan dua catatan dulu agar sholat maghrib kita lebih bermakna dari yang pertama, imam alhamdulillah membacakan kepada kita surah Al-Baqarah ayat 21 sampai 24. Rakaat pertama dibacakan ayat 21 sampai dengan ayat 24. Rakaat kedua dibacakan ayat 25 sampai ayat 26. Makna ayat ini secara umum, pertama, Allah mengingatkan kita untuk selalu menjadikan aktivitas kita sebagai ibadah kepada Allah dalam kerangka takwa. Ya ayyuhan nas i'budu rabbakum. Hei manusia, jadikan aktivitasmu sebagai ibadah kepada Allah. Rabbakum itu kalau arti metafornya tekstualnya sembahlah Tuhanmu. Dalam arti ibadah itu sembahlah Tuhan, kemudian kita praktekkan dalam sholat, kita ucapkan iya karena aku supaya minta kekuatan ya, agar aktivitas itu menjadi ibadah kata Allah. Jadi jangan sekedar maknanya dibatasi sembahlah Allah itu cuma sekedar sholat, bukan. Maksudnya semua aktivitas jadikan ibadah kata Allah. Makannya ibadah, minumnya ibadah, pekerjaannya ibadah, aktivitasnya ibadah, semuanya. Jadi kita diingatkan sampai maghrib ini, coba cek aktivitas kita sampai dengan maghrib ini, minimal hari ini coba lihat, adakah waktu yang berlalu tanpa menjadi ibadah? Jangan-jangan lupa kita saat makan tadi, lupa menjadikannya sebagai ibadah. Makan bismillah jadi ibadah, minum bismillah jadi ibadah, berangkat bismillah, mau tidur bismillah, semua yang disebutkan dalam Allah di situ jadi ibadah. Hadis sahih. Kullu amrin fi ibadin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa. Setiap perbuatan baik yang dilakukan tidak disertakan nama Allah di situ, maka terputus nilai ibadah cuma dunia saja. Ada minuman ini, si A minum, bismillah dia minum, si B minum saja tanpa menyebut nama Allah, dua-duanya sama, haus hilang. Tapi yang satu jadi ibadah, yang satu tidak. Yang satu dunia dapat, akhirat tidak. Satu dunia dapat, akhirat tidak dapat. Karena itu diingatkan sampai maghrib ini, kata Allah, ayo hati-hati. Jangan sampai satu detik berlalu tidak menjadi ibadah, rugi. Kemudian Allah sampaikan ini yang menarik, ayat 22 ini. Kurang apa lagi Allah berikan fasilitas kepada kita, supaya hidup kita itu nyaman menjadi ibadah. وَالَّذِي جَعْلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا. Dijadikan hidup di dunia ini nikmat, apa saja silakan cari, dibentangkan oleh Allah. Mau cari rezeki ada aturannya, mau makan ditumbuhkan tumbuhan-tumbuhan, semuanya ditumbuhkan. Ada tumbuhan, ada hewan ternak. Surah Al-Rahman itu kami jadikan semua yang di bumi itu lil'anam, silahkan untuk makhluk, semuanya ada. Dari mulai ternak, dari mulai buah-buahan, dari mulai tumbuhan, Masya Allah, semua bisa dicari, kurang apa lagi kata Allah. Sementara itu, langit dijadikan sebagai tempat yang jadi enak. Siang-siang, wajahan dan nahar wa ma'arasyah, silakan diberikan kemudahan untuk aktivitas. Wajahan dan lain dan dibasa, malamnya menutupi kita supaya istirahat. Coba bayangkan kalau dibuat tiap hari siap aja, nggak ada gelapnya, susah istirahatnya. Syarat. Memang tinggal di bentuk bulan. Kapan ketemu matahari ini? Kapan ketemu bulan? Kapan ketemu siang? Kapan ketemu malam? Masya Allah, kalau tiap hari seminggu aja siang terus nggak ada malam ini. Rasanya susah istirahat. Jadi siang kita dibuat nyaman, malam dibuat enak istirahat. Masya Allah, kurang apa lagi? Kurang apa lagi? Karena itu kalau dengan semua nikmatnya ini belum juga sempat kita untuk ibadah kepada Allah, maka dia yang ayat 23 wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina. Kalau kita yakin juga dengan keterangan ini, dengan keterangan yang disebutkan dalam Al-Qur'an ini, ayo silakan datangkan bukti yang lain. Berikan alasan kepada Allah, berikan alasan. Adakah yang punya alasan dalam cahaya kenapa ada? Atau waktu yang tidak jadi ibadah alasannya? Bisakah kita menandingi informasi yang ada dalam Al-Quran? Datangkan ke kawasan ayat satu surah saja datangkan. Masya Allah. Kalau tak mampu kita membuat alasan yang baik, setidaknya renungkan ayat 24 ini, hati-hati orang yang tidak pernah punya waktu untuk ibadah, maka tempatnya Allah sudah sediakan spesial ya. Takut naam dati kita curiga. Hati-hati. Allah sudah sediakan neraka. Yang langsung orang-orang yang apa yang tidak juga ada, tidak pernah punya waktu untuk ibadah, tidak punya waktu salat, tidak punya waktu baca Quran, itu langsung bahan bakarnya neraka itu. Waquduhan nas wa al-hijar. Hati-hati. Ini sudah disiapkan oleh Allah. Jadi kalau ada orang yang menyepelekan ibadah, sudah ada bukan urusan akhirat. Sekarang hidup di dunia, akhirat nanti aja. Orang seperti itu, tidak usah tanya lagi, itu langsung bahan bakarnya neraka. Bahan bakarnya. Karena itu, kalau kita hindarkan semua ini, Masya Allah, ya Allah saya bertobat kepada Mu ya Allah, barangkali sengaja yang tidak jadi ibadah, ini saya ya Allah, maka kita berpaling dari itu semua, maka ujung Allah, maka menyebabkan baik. Ayat 25. Wa basyiril ladzina amanu. Muhammad berikan kabar gembira pada orang-orang yang yakin dengan berita yang disampaikan tadi. Lalu dengan keyakinan dia praktekkan, karena iman itu butuh praktek. Iman itu butuh praktek. Kalau Bapak katakan, saya cinta dengan istri. Ibu katakan saya cinta dengan bapak, buktinya apa? Saya cinta dengan anak-anak, buktinya apa? Karena itu semua kata iman dalam Al-Quran itu umumnya langsung disertai dengan amal saleh. Walau sekilas insan yang penting, sekilas dalilnya, kedua, amalus solehan. Nah, untuk membuktikan iman kita kepada Allah, langsung buktikan dengan ibadah, amal saleh. Jadi orang beriman itu, dia tidak akan benar-benar ibadah. Tidak akan membuang waktunya untuk kepentingan yang lain. Karena itu ketika muncul ayat yang kedua ketiga, dan ini kan tafsir dari ayat kedua. Dari kali kita mulai ibadah kemudian dia utapin siapa mutapin itu adalah tidak dipimpin dan dilemahin. Setelah dia iman kepada Allah, dia buktikan wa yuqim munas salatnya tidak mengalami lalai insya Allah. Wa minna razaqnahum yunfiqun, ada harta dia infakkan insya Allah. Wa alladziina yu'minuuna bima zina ilaika, ditafsir lagi tadi di ayat 23 dan 24 baca Quran yang ngaji. Kalau sudah kita lakukan, kita bertobat, kita berbanyak amal saleh, maka wa basyiril ladzina amanu wa amilus shalihat. Tidak cukup dengan iman saja, tidak cukup, harus amilus shalihat. Buktikan iman lewat ibadah, amal saleh yang bisa kita lakukan. Lisan bisa beramal saleh, katakan yang baik-baik ya. Maka yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yafrah khairan aw yasmut. Siapa yang iman kepada Allah dan hari akhirat nanti, maka kalau bisa berkata yang baik, katakan, tidak bisa diam dulu. Diam dulu. Ini pertanda, dia lebih baik daripada berkata yang tidak benar. Tapi kalau kita bisa berkata yang baik, itu lebih bagus. Lebih bagus, insya Allah. Jadi, kalau kita menang semuanya ini, Allah sudah siapkan kebaikan-kebaikan. Masya Allah, tempatnya bagus. Surga yang luar biasa. Sampai-sampai dalam surga ini, Allah tidak mengukur dengan kedudukan dan harta benda seseorang. Jangan anda duga kalau harta yang melimpah bisa mudah masuk surga. Tidak. Kalau terjadi ibadah sudah begitu rohnya naik, nafasnya dicabut oleh Allah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ali Imran 185. Yang tidak jadi ibadah sudah selesai dengan saja. Yang jadi ibadah naik dengan jiwa. Naik dengan jiwa. Masya Allah. Ketika naik itu sudah tidak ada kedudukan orangnya, tidak ada harta benda. Anda melimpah punya kedudukan ini, tidak jadi ibadah sudah selesai dengan jasa dikebumikan. Naik yang jadi ibadahnya saja. Karena itu Allah tidak memberikan ukuran kecuali amal saleh dan keikhlasannya. Ada orang-orang yang tidak mampu saat di dunia, masya Allah, tapi ibadahnya rajin. Ibadahnya rajin. Mungkin kerasa tiba-tiba di jalan ketemu mie ayam, gak bisa beli. Masya Allah, satu waktu pengen beli, begitu sholat, kedua, tiga, masuk surga. Tempatnya di taman surga, Quran surah 51. Masya Allah, ayat 15 sampai dengan ayat 23. Jadi tafsir di ayat 25 Al-Baqarah ini, itu tafsirnya di Quran surah 51, ayat 15 sampai dengan 23. Perhatikan, innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun. Ada orang-orang yang bertakwa yang tinggal di taman surga. Taman surga. Tadi, bagaimana keindahan taman surga? Akhirina ma'atahum rabbuhum, apapun yang diinginkan, langsung Allah yang kasih. Jadi ada orang yang tinggal di surga, kalau dia ingin makan, ingin minum, itu dilayani oleh pelayan surga, namanya wildanun mukhalladun. Kita baca di Al-Waqi'ah itu. Bi abwaabi wa abadi qawaqasi min na'im. Ingin minum, Masya Allah, datang wildanun mukhalladun. Kalau ibu pelayan surga, kalau bapak, itu tidak ada di surga. Keindahannya tak terlukiskan. Ala ayyul ra'at wa la udhun sami'at wa la khatar 'ala qalbi bashar. Enggak pernah kelihatan, tidak pernah terdengar oleh telinga dan dipikirkan pun sekarang enggak seperti itu. Indahnya luar biasa. Gelasnya saja terbuat dari mutiara dan mengkilauan, kita isi oleh emas. Luar biasa, Masya Allah. Itu surga kelas biasa. Surga yang tadi disebutkan, itu Allah langsung diberikan. Tanpa-tanpa. Kun fayakun, laisa kamitsli syai'. Tidak ada yang bisa kita serupakan. Langsung, mau makan, mau minum, segalanya. Akhiri dan mahatahu rabu. Langsung Allah yang kasih. Innahu kamu qabla dhadika wahsidin. Amalannya saat-saat di dunia itu luar biasa. Nah, keadaannya itu ditafsir di Al-Baqarah 25. Kullama raziqu minha min thamaratin qalu. Ketika diberikan oleh apa itu, apa yang dia inginkan, ya, Masya Allah. Hada nadi ruziqna min qablu. Wa hukumihi mutasyabiha. Ketika meninggal dunia masuk surga itu, berpikir lagi ini ayam yang saya tapi nggak asal itu, ting sudah ini kok sama kayak dulu kan? Oh untuk ini mau nasihat yang diberikan masih sama serupa nggak beda? Ya itu semua luar biasa. Mau tidak? Jangan mau saja. Siapa ibadahnya? Siapa? Dan perumpamaan yang Allah buat itu tidak ada yang bisa menyerupai. Walaupun cuma seekor nyamuk, ya itu tidak bisa diserupakan. Indah luar biasa. Itulah ayat 26 yang tadi dibacakan. Pilihannya, mau jadi orang taat, mau jadi orang fasik. Karena itu nanti di ujung ayat 26 ada pilihan. Ada pilihan. Ada orang yang abai dengan itu, maka tersesat. Lihat, yobil tubihi kafira. Wayahdi bihi kafira. Tapi tidak sedikit yang mendengar orang itu kemudian bertobat, memperbaiki hidupnya, pelan-pelan berubah. Maka orang itu yang akan mendapatkan kebaikan. Tapi ada tidak sedikit di antara yang tetap fasik juga. Siapa orang fasik? Bahkan yang akan dibacakan saat sholat isya ayat 27, 28 dan seterusnya. Catatan kedua, saya bersyukur, alhamdulillah di antara jemaah tadi, alhamdulillah, masya Allah, banyak sekali yang sudah hafal ayat Al-Quran. Saya berpahami. Tapi dalam fikih sholat, kalau imamnya ribu, tidak harus semua mengingatkan. Nanti imamnya ribu. Karena satu suara tidak jelas kedengaran, yang kedua jadi tegang bacaannya. Jadi tegang bacaannya. Karena itu tadi yang jawabin itu dibaca jawabin tadi. Ya, nah, karena itu kalau untuk ke depan bisa imam ada dulu yang paling dekat dulu, yang paling dekatnya. Jika di belakang imam bisa ada dekat tadi, maka tadi paling dekat ya. Atau paling kalau samping. Alhamdulillah. Kalau yang dekat misalnya, kalau bapak kan masih banyak, yang ingatnya masih banyak. Nanti kalau imam sudah baca Al-Qur'an, ya, baru kegiatan. Sayur-sayur dan sebagainya. Biasa itu, para penghafal Qur'an itu biasa, ya. Biasa. Jadi kalau sudah lewat hafalan dan sebagainya, itu Al-Qur'an sering tentukan. Sering tentukan. Itu demikian biasanya. Nanti ada marajah-marajah. Alhamdulillah, bacaannya baik. Ya. Dan insya Allah juga Allah memberikan kebaikan kepada kita semua. Yang penting lagi, jika dibaca makin langsung jawa. Ya. Baik, dari kita hari ini kita akan bahas pembahasan yang khusus karena sudah dekat ke Ramadan, ya. Dan insya Allah seperti saya sampaikan di berbagai tempat, tahun ini berita baiknya bagi kita Ramadan insya Allah hampir tidak ada kemungkinan untuk berbeda. Bukan kemungkinan kecil, tidak ada kemungkinan. Karena baik melalui pendekatan rukyat ataupun hisab, itu hampir hasilnya akan sama. Akan sama, ya. Karena ijtima'nya prosesi akhir bulan yang bertemu matahari, bulan dengan bumi di satu garis lurus itu terjadi di hari Selasa malam Rabu. jam 21. Kalau 21 sebelum maghrib atau bahkan maghrib, bahkan isya, bahkan bahkan isya, karena terjadi setelah maghrib, otomatis mohon maaf hilal itu akan terlihat di bawah ufuk. Jadi saat matahari sudah terbenam itu kan hilal sudah akan nampak, karena bulan itu sudah kelihatan. Hilal itu kan awal pertama kelihatan. Jadi yang rukyat juga tidak akan terlihat, yang hisab pun akan menetapkan masih di bawah nol, masih di bawah nol. Karena itulah semua akan kompak. Hari Rabu tanggal 17 Juni itu akan digenapkan di malam Syakban menjadi 30 hari. Dan semua tidak akan rukyat lagi di malam Kamis, tidak akan hisab lagi. Otomatis Kamisnya pasti akan ditetapkan sebagai satu Ramadhan 1436 Hijrah, bertepatan dengan 18 Juni 2015 Masehi. Jadi kalau yang ikut rakyat, ikut hisab baik pemerintah atau informasi yang lain, NU, Muhammadiyah, Kansis, dan sebagainya, itu insya Allah sangat tidak mungkin berbeda. Akan sama hari Kamisnya. Kecuali kalau ada yang aneh-aneh, bisa di As-Salat, ada yang ke Pelabuhan Ratu, lihat ketinggian ombak, misalnya, nah, di situ menetapkan, itu biasanya akan kacau hasil itu. Kalau tidak hari Selasa, hari Rabu, itu yang aneh, yang celaka di Jumat, itu bahaya. Ya. Insyaallah itu sama, dan Idul Fitrinya pun insyaallah sama. Insyaallah sama. Satu Syawal 1436 Hijrah bertepatan dengan 17 Juli 2015 Masehi dengan Jumat. Hari Jumat. Karena ijtima' nantinya di hari Kamis jam 3 sore kurang lebih. Sebelum maghrib. Berita baiknya saat jam 3 sore itu kan matahari terus bergerak ke barat, tenggelam. Saat bergerak, bulan kita naik. Saat tenggelam matahari di maghrib, bulannya naik kelihatan, masya Allah tingginya sudah 3 derajat. Berita baiknya pemerintah memantau ketinggian minimal dengan tingkat normal yang 2 derajat. Ya. Jadi insya Allah akan ketemu baik hisab atau normal. Ya. Hisab itu tidak ada masalah. Mau satu, mau dua yang penting di atas normal, besoknya hari baru. Ya. Tapi karena pemerintah memantau minimal 2 derajat, akan ketemu di situ. Jadi insya Allah Jumatnya Idul Fitri. Ya. Itu relatif lebih tenang DKI baru ya. Karena itu sudah semakin dekat untuk puasa, saya malam ini memutuskan kita akan belajar fikih Ramadan langsung dari kitabnya Imam Al-Bukhari. Ini saya kira tidak banyak membahas ini karena bukunya sangat lengkap. Imam Al-Bukhari punya buku khusus satu yang bernama Kitab Siyam. Buku khusus mengumpulkan hadis-hadis Nabi terkait dengan puasa. Mudah-mudahan kita ada waktu yang cukup untuk kita bahas. Hari ini, malam ini, kita akan bacakan keterangan Imam Al-Bukhari lalu tuntunan Rasulullah dalam menjalani ibadah Ramadan. Silakan disiapkan catatan kebun musafir Ramadan ini. Saya nanti akan berikan keterangan apa yang di dalam kitab yang tidak ada di kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Judul kitabnya Kitab Siyam ya. Nanti boleh fotokopi kalau mau. Karena ini kita pasti pun sangat jarang. Saya pun fotokopi dari telepon. Saya pun fotokopi karena enggak ada susah kita pasti ini. Kita usia buku ini ditulis khusus untuk membahas tentang puasa usia. Kita baca mukadimahnya dulu. As-sawmu was-siyamu fil lughati al-imsak. As-sawmu was-siyam, kata Imam Al-Bukhari. Kalau anda mendengar kalimat as-sawm, kadang-kadang orang mengatakan sawm, sawm Ramadan, atau as-siyam, siyam Ramadan. Keduanya secara bahasa, kata Imam Al-Bukhari, fil lughati memiliki makna yang sama, al-imsak. Maknanya sama, imsak, menahan. Jadi secara bahasa, kata as-sawm dengan as-siyam artinya sekarang ayam tidur ya. Sekiranya ikut puasa ya. Perhatikan sini. Kata Imam Al-Bukhari, as-sawm was-siyam. Kata as-sawm dengan kata as-siyam secara bahasa itu maknanya sama secara bahasa. apa itu? Al-Imsak, kata beliau. Kali, Al-Imsak. Artinya menahan. Menahan. Jadi mau menahan apa aja secara bahasa, Al-Imsak namanya. Mau menahan makan, mau menahan minum, menahan gak bicara seharian, Al-Imsak namanya. Karena itu kalau mendengar istilah Al-Imsak, itu sama dengan siap. So, Bapak Ibu sekalian, saya mau cek dulu sebentar. Tapi prakteknya, para ulama sudah semua kita pikir sama, semua kita pikir. Baik yang sifatnya tipis ataupun yang tebal, yang panjang, keterangannya sama. As-sawm wal-qiyam al-imsak. Sawm dan siam itu punya nama lain, namanya imsak. Namanya imsak. Jadi kalau misalnya, mohon maaf, kalau puasa itu mulainya kapan? Puasa mulainya kapan? Saat kita puasa, di awal ini kapan? Terbit fajar, tandanya fajar apa? Adzan, tandanya adzan. Kalau adzan subuhnya jam 4:35, imsaknya berapa? 4:35 atau 4:25? Di sementara tempat ada yang memahami, kalau imsaknya jam 4:35, maaf, kalau adzannya fajar jam 4:35, maka adanya biasanya, atau imsaknya biasanya 10 menit sebelumnya, 4:25, sementara 4. Jadi kalau adan subuhnya jam 4:35, maka akan tertulis biasanya, ada yang di atas tertulis ya, ada yang informasi imsak 10 menit sebelum adan, imsak 4:25. Nah ini, mohon maaf, pandangan yang biru. Pandangan yang biru. Karena imsak itu sama dengan sholat. Saat kita berpuasa, saat kita mulai puasa, tandanya saat adzan. Saat adzan. Disitulah kita mulai puasanya. Kalau sebelum adzan, itu nggak boleh puasa. Belum, masih boleh makan, boleh minum, dan sebagainya. Jadi kalau sudah imsak, masih boleh makan? Boleh, Pak. Masih boleh minum? Kalau gitu, batal puasa kita. Kalau sudah imsak, ya nggak boleh makan, nggak boleh minum. Karena imsak itu yang namanya puasa. Nama lain dari puasa itu imsak. Jadi kalau sudah imsak, tidak boleh makan, tidak boleh minum. Tanda imsak kapan? Imsak itu tandanya saat adzan subuh. Oh. Siap? Tadi kan, kata ini agak unik di beberapa tempat. Saya pernah di Banten. Kalau sudah imsak, boleh makan? Tidak, Pak. Tapi minum masih boleh. Kalau sudah imsak, tidak boleh makan, tidak boleh minum. Yang sebelum imsak itu, yang 10 menit, itu bukan imsak namanya. Yuk kita baca riwayatnya. Orang Arab menyebutnya tanbih. Bukan imsak, tanbih. Peringatan. Lampu kuning. Jadi kisahnya di awal-awal masa puasa, insyaAllah, orang semangat, sahurnya semangat ya. Pada lama, tiba-tiba mendengar adzan pada kaget. Saking nikmatnya makan, tiba-tiba minum ya. Mendengar adzan, bilang Allahu Akbar, Allahu Akbar, kaget, dikeluarkan semuanya. Diadukan pada Rasulullah peristiwa itu. Saat diadukan, Nabi memberikan dua perintah. Satu, meminta Abdullah bin Abi Ummi Maktum untuk adzan sebelum bilang. Karena dulu keterbatasan berangkat, sarananya terbatas, maka Abdullah bin Abi Ummi Maktum sebelum bilal datang diminta adzan dulu. Diminta adzan. Kalau Abdullah bin Abi Ummi Maktum itu sudah adzan, itu peringatan waktu imsak akan segera tiba. Makanya tarbiyun tarbiyun lis shaimin, dan peringatan-peringatan bagi orang yang puasa sebentar lagi imsak. Sebentar lagi mesti harus tahan, ustaz. Makanya cepat. Jelas enggak sih? Nah, kalau Abdullah bin Abi Ummi Maktum sudah adzan, maka Abdullah bin Mas'ud membacakan kurang lebih 50 ayat Quran. Dibacakan oleh beliau. Selesai beliau baca, baru bilal adzan. Karena itu orang kalau sudah mendengar Abdullah bin Abi Ummi Maktum adzan, atau Abdullah bin Mas'ud misalnya membacakan 50 ayat Quran, maka yang belum sempat sahur, mereka akan segera sahur. Saya katakan yang belum sempat sahur, karena maaf, tarawihnya para sahabat itu meneladani Rasulullah, itu sampai-sampai menjelang sahur. Wajar karena rakaat pertamanya Al-Baqarah, Ali Imran, dan bisa, insya Allah. Orang-orang yang ahli surga itu, ahli surga hisabnya ringan, masya Allah, amalannya luar biasa, mendekat sekali surganya, tingkat paling tinggi, bisa melihat Allah tanpa dengan hijab. Al-Qiyamah 22 sampai 23, wujuhu yawmidzin nadhirah, ada orang-orang yang wajah tersungkur-sungkur ila rabbihan nadhirah, di akhirat nanti bisa langsung lihat Allah. Di dunia enggak dia enggak mengalami di akhirat langsung tampak tersungkur-sungkur. Sudah dapat jaminan seperti itu pun tahajudnya masih masyaallah. Tarawihnya itu dilakukan sampai menjelang fajar, sampai menjelang fajar. Sampai Nabi mengatakan, silakan kalian sholat, kalau khawatir akan datang fajar, lakukan witir sholat. Itu tandanya mereka saking semangatnya luar biasa. Bacaannya panjang, rakaatnya khusyuk luar biasa. Kita bukan sahabat, bukan ahli surga, amalan berantakan, hisab menegangkan, surga belum ada jaminan. Kadang-kadang tarawih pun ingin yang paling sedikit, bacaannya pendek, lagi cepat keluar. Cita-cita masuk surga bersama Nabi. Ini sakit. Jadi jelas ya, kalau sekarang adanya 435, itu sahih ya? 435. Masih boleh makan? Iya. Oh, sebelum bisa. Jadi 425 itu masih cukup ya? Masih sebelum pilih, nampak sedikit dengan jus kalbu, berarti masih cukup. Baik, kita teruskan dulu. Yang tidak ada di kitab, Sombong, itu terdapat satu kali saja di Quran. Satu lafal. Kata som, ya. Bentuknya tidak pakai alif lam. Ya. Itu terdapat di Quran satu kali saja di satu tempat. Di Quran surah 19 Maryam ayat 26. Quran surah 19 Maryam ayat 26. Sedangkan lafaz siam itu diulang di Quran atau berulang di Quran sebanyak 9 kali. Sebanyak 9 kali. Ini yang mau saya sampaikan, di kitab ini tidak dituliskan. Perhatikan. Bila kita temukan kata saum dengan sia secara istilah dalam pengertian istilah syariat, bukan secara bahasa ya, pengertian istilah syariat, nah biasanya para ulama membuat batasan kalau menulis kitab itu, mereka akan tuliskan berdasar bahasa, berdasar istilah. Karena kalau bahasa maknanya umum, tapi kalau istilah nanti sudah ada spesifikasi, apakah kita memahami berdasarkan istilah fikih, istilah hadis, ya, atau istilah yang lain, itu sudah berbeda. Karena itu hati-hati kalau berbicara masalah hukum, masalah istilah tertentu, itu penafsirannya lewat mana? Cara pandang itu. Hati-hati. Karena itu seorang ahli tafsir memberikan istilah pada fikih itu bisa keliru. Walaupun hafal Quran bisa menafsirkan, tapi tidak pernah mengetahui kaidah-kaidah fikih, tidak mendalami kaidah fikih, itu bisa keliru menafsirkan. Bisa keliru. Hijau itu tidak wajib hukumnya. Yang wajib itu pakaian terhormat. Bagi perempuan yang kita tidak wajib, yang wajib pakaian terhormat. Ukurannya apa, Pak? Kata di Bali itu pakaian ini pun sudah terhormat. Di Papua pakai kotekan pun terhormat. Tapi orang yang bicara nggak mau pakai kotekan pun. Karena itu walaupun hafal Quran tahu di dalam ayatnya, tapi kalau tidak belajar fikih, maksudnya tidak mendalami fikih itu sendiri. Karena itu diistilahkan oleh para ulama ini istilah fikih. Ini istilah tafsir, ini istilah hadis. Jangan dicampurkan sepanjang tidak ada perhubungannya. Kemudian disebutkanlah wafis syari. Sedangkan dalam istilah syariat, istilah agama, kalau disebutkan saum, itu makna yang umum. Menahan dari apa saja? Menahan dari apa saja? Contoh, Maria setelah melahirkan Isa, itu agak grogi, bimbang. Bagaimana nanti kalau dituduh oleh kaum? Diperintahkan oleh Rasul, katakan saja ini nazar punya rahmani sauman, bukan siap tapi saum. Katakan saya bernada kepada Allah Taala untuk saum. Saumnya apa? Ternyata bukan makan, bukan minum, karena beliau masih makan, masih minum juga. Padahal bukan lima yom manusia. Saum untuk tidak bicara. Jadi sehari itu tidak bicara. Jadi boleh kalau bapak misalnya tidak mau bicara sehari itu saum. Saya tidak mau makan seharian, tapi masih minum. Itu boleh, saum. Saum namanya. Saya tidak mau berkedip selama 5 menit, bisa itu saum. Saum namanya. Jadi segala penahan segala sesuatu, untuk tidak melakukan aktivitas, umumnya disebut dengan saum. Tapi kalau kita ingin berbicara mengenai menahan makan, menahan minum, dari segala pembatalkan yang merusak, dari terbit fajar sampai tenggelam matahari, dilakukan karena Allah, itu istilahnya di Quran, di hadis, bukan saum tapi siam. Belas di sini. Baik. Karena itu tidak terdapat redaksi dalam Al-Quran menunjuk kata puasa dalam maksud syariat kecuali menggunakan siam. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus siang. Mungkin lelah pun mulai lepas siang, enggak ada saum, selalu siang, siang. Ya. Jadi walaupun kemudian ada saum, ada benarnya tapi kurang tepat. Maksud saya, kalau assalam nanti membuat spanduk, mengucapkan selamat datang, selamat berpuasa, selamat datang Ramadan, maka yang paling tepat menggunakan selamat. Ya. Kadang-kadang kita tulis selamat datang, saum Ramadan. Enggak ada salah, tapi kurang tepat. Ya. Tidak salah memang secara umum boleh, tapi kurang tepat. Yang tepat siang Ramadan. Ustaz, kayak apa ini? Karena enggak dibiasakan. Kalau kita membiasakan sesuatu yang kurang tepat, akhirnya tidak terbiasa menerima yang tepat. Ya. Kalau terbiasa dengan sesuatu yang kurang baik, bagi yang baik-baik kurang tepat. Kurang tepat menerima, ya. Biasanya agak kurang biasa. Teruskan, jadi ini yang pertama mukadimahnya. Yang kedua, jadi mana setelah mulai, biasanya diberikan pengantar dulu, kemudian langsung ke dalil. Dalil, ya. Sebelum menguraikan lebih jauh, langsung ke dalil. Maaf, sudah capek-capek mengalamkan sana sini dalilnya tanya, kan capek itu. Ya. Karena itu para ulama membatasi. Ketika Allah misalnya meminta kita untuk puasa, setelah diuraikan definisinya, apa dalilnya yang menguatkan itu? Adakah kewajibannya itu? Kewajibannya dalam hadis, ini gambaran dari Imam Al-Bukhari, kalau ingin melakukan ibadah tertentu, lacak dulu dalilnya. Lihat dulu alasannya, ada dalil kerjakan. Gak ada dalil, gak usah dalil. Karena Allah itu sangat sayang dengan kita, disebut Rahman. Rahman itu yang sangat perhatian, sangat sayang, Masya Allah, saking sayangnya kepada kita, tak usah banyak-banyak ibadahnya. Tak usah banyak-banyak. Saya batasi saja, yang ada dalilnya kerjakan. Yang tak ada, tak usah, supaya tak capek. Supaya tak capek. Karena itu ayat hukum dalam Al-Quran. Ayat Quran itu sekitar 6.000 ayat, 6.236 ayat. Jadi perbedaan tanda-tanda wakaf, ayat hukumnya cuma 300 ayat. Kalau 6.000 itu ayat hukumnya cuma 300 ayat, Masya Allah, berapa persen itu? 5% ya. Hanya 5% saja, Masya Allah. Kita dalam 100% cuma dituntut orang 5% saja. Itu pun masih malas juga, Masya Allah. Masih susah juga, padahal orang tak minta banyak. Contoh, sholat dalam sehari paling khusyuk sekali sholat berapa menit? 10 menit bisa. Kalau yang fardu ada 5, nanti dalam sehari berapa menit? 50 menit. Tambah dengan yang lainnya 10 menit, 1 jam. Dari 24 jam, Allah cuma minta 1 jam saja. Itu pun masih terlambat juga. Tapi kalau minta hebatnya luar biasa. Ya Allah, saya punya masalah. Ya Allah, saya ingin rezeki. Ya Allah, lepaskan dari kesulitan. Tapi saya cuma punya waktu 10 menit buat Allah ya. Kalau kabulkan saya. Anda yang masih kerja di perusahaan itu, datanglah ke pimpinan. Katakan, Pak, saya punya keperluan begini, begini, begini. Tapi saya cuma punya 10 menit dengan Bapak. Dikabulkan ya? Itu persoalan kita. Di kalau itu sangat sayang dengan kita, turunlah kemudian ayat, Masya Allah, Al-Hasyr, Quran Surah 59 ayat ke-7. Wa ma'ataku wa rasuluh fahuru. Cukup aturannya. Apa yang dibawa pada Rasulullah, kerjakan, ambil, cepat ambil, ambil. Ada dari Nabi, ambil. Wa ma'ataku wa rasuluh. Yang dicegah oleh Nabi, jangan lakukan, sudah tinggalkan. Jadi kaidah beragama itu sederhana, do it or leave it. Kerjakan, tinggalkan. If'al wala taf'al. Wa ma'ataku wa rasuluh fahuru. Apa yang dibawa oleh Rasulullah, kerjakan. Wa ma'ataku wa rasuluh. Yang dilarang, tinggalkan, tak usah capek. Tak usah kreatif, tak usah inovatif, supaya tak capek. Rasul sudah mengajarkan, angkat tangan saat sholat cukup angkat, bisa sejajar dengan bahu. Hal Muhammad bin Ali, bisa sejajar dengan daun telinga. Ketika diangkat langsung sedekapan selesai di atas dada selesai cuma begini saja gampang caranya gampang. Kadang-kadang ya Allah gak enak masa sama Allah kini buat sama orang lain kadang Allah kali kali kanan ada yang sambil naik kakinya gitu Allah tak usah capek yang satu tanya ini kok begitu ya dicari lagi di seminar tadi si posiunan stadion general dicari tak ketemu juga ujungnya capek. Jadi itu apalagi ada dalil kerjakan itu urusan ibadah. Gak ada dalil, gak usah kreatif. Urusan dunia terbaik. Terbaik, Masya Allah. Segalanya boleh, sepanjang gak ada larangan. Gak ada larangannya, kerjakan. Ada larangan, tahan. Saking sayang kamu pada kita semua bebas. Kecuali yang dilarang. Semua bebas, kecuali yang dilarang. Nabi Adam dulu kan yang dilarang cuma satu kan. Jangan dekat di bawah ini, Masya Allah. Al-Baqarah 35. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjuka jannah wa qulna minha radhatan. Semua boleh kerjakan kecuali satu ini aja. Barang itu sedikit, Masya Allah. semua tapi ibadah tidak, sedikit aja yang baiknya jangan, suka yang capek tapi dunia cari-cari sebanyak-banyaknya kecuali yang dilarang. Nah kaidahnya jangan ditukar kok pak dibalik, kan gak ada larangannya. Sholat subuh 3 rakaat juga gak ada larangannya. Sholat subuh berapa rakaat? 2, boleh gak 3? Larangannya gak ada. Silakan cari di Quran, cari di sunnah, di hadisnya. Itu gak pernah ada larangan sholat subuh 3 rakaat, gak ada. Sampai kiamat kurang 2 hari gak akan ditemukan. Nah karena dalam ibadah itu yang dicari bukan larangan, perintahnya. Tapi dalam urusan dunia jangan dibalik, Masya Allah. Cari larangan, jangan cari perintah, jangan cari dalil, jangan. Kalau cari dalil susah. Begitu keluar dari masjid as-sadar, ada tukang bisa lakukan. Mau pelit, begitu mau pelit, mana dalilnya? Yuk sekarang apa dalilnya? Bab menyubi siang di Ramadan. Bab menerangkan tentang dalil-dalil kewajiban puasa Ramadan. Satu dari Quran dulu, dari Quran supaya kuat. Al-Baqarah ayat 183 sampai 187. Di sini Imam Al-Bukhari mencantumkan satu saja 183 untuk contoh. Ingat ayat puasa itu satu paket ya, satu rangkaian. Jadi bukan hanya satu ayat tapi satu rangkaian. Al-Baqarah 183 sampai 187. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum ketika Allah menyampaikan kutiba alaikumus siyam, ada kalimat di situ diwajibkan atas kalian berpuasa. Dalilnya ada dari Al-Qur'an. Dengan ini kita bisa menyimpulkan kewajiban puasa bisa ditunaikan karena dalilnya terdapat. Kapan puasanya? Di Al-Baqarah ayat ke-185-nya dijelaskan kapan mulainya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Qur'an. Jadi yang wajib yang Ramadan, yang lainnya sunnah. Jelas ya? Yang wajib ya? Yang Ramadan, yang lainnya sunnah, kecuali dalam pengecualian tertentu. Jelas di sini? Baik. Ya Allah, kau wajibkan kepada saya. Caranya bagaimana? Banyak perintah orang. Ada perintah sholat, Masya Allah. Al-Baqarah 43, waqimus sholat, dirikan sholat. Tapi di Quran tadi jelaskan bagaimana cara sholat. Ada tuntunan rukuk di Quran. Ada perintah Allah, tapi tuntunan tidak ada. Al-Baqarah 43, waqimus sholat wa atuz zakata wa rak'u ma amartini. Rukuklah bersama orang yang rukuk, tapi tidak dijelaskan bagaimana cara rukuknya. Sujud tidak diberitahu bagaimana caranya. Maka tugas Rasulullah SAW menjelaskan teknisnya, perinciannya. Penjelasan Nabi ini semuanya wahyu, tidak ada yang menjadi nafsu, tidak ada yang berasal dari nafsu. An-Najm Quran surah 53 itu, ya. Baik, perhatikan wa ma yantiqu 'anil hawa illa wahyu. Tidak ada lagi pernah mengatakan sesuatu itu dari hawa ya. Selalu wahyu. Dijelaskan oleh Rasulullah teknis tuntunannya. Karena itu untuk melihat teknisnya bagaimana cara puasa Nabi, jangan-jangan kita tahu puasanya Ramadan tapi seenaknya menjalaninya kan tidak dapat. Karena itu Nabi membuat simpul fa'inya. Semua yang dilakukan berdasarkan tuntunan Rasulullah maka makbulun. Ya, tapi wa man ahdatsa fil amri laha fa huwa mardud. Siapa yang mengikuti tuntunan Rasulullah dalam bingkainya, maka itu yang diterima. Tapi yang melenceng dari bingkainya itu yang terpalak. Ya, jelas sampai sini? Baik. Yuk kita lihat sekarang tuntunan Rasulullah ini. Hadisnya, karena ini diangkumannya semua, jadi bisa diurutkan. Kita harus siap sama hadis yang pertama. Kita bacakan. Ya. Saya bacakan satu saja dulu. Nanti selanjutnya kita akan terus ke Pak Rasulullah. Boleh, kalau boleh, boleh dong. Tidak juga. Baik, kita sudah. Haddatsana Qutaibah bin Sa'id. Berdasarkan hadis yang disampaikan oleh Qutaibah bin Sa'id. Haddatsana Ismail. Qutaibah bin Sa'id menerima dari Ismail bin Ja'far. An Abi Suhail. Ismail bin Ja'far menerima dari Abi Suhail. An Abihi. Kemudian Abi Suhail menerima dari bapaknya. An Talhah bin Hudaybiyah. Diterima dari Talhah bin Ubaidillah. Talhah inilah yang langsung menerima dari Rasulullah. Langsung menerima dari Rasulullah. Nah dalam ilmu hadis ini silsilah ini mesti ada. Runtutan ini mesti ada. Hadis ini memang dari Imam Al-Bukhari, tapi Imam Al-Bukhari ketemu Nabi tidak? Tidak. Maka harus jelas beliau menerima dari siapa. yang menerima Al-Bukhari menerima dari Atta, menerima dari siapa, terus sampaikan ke Nabi. Itu namanya sanad, sanad, ya, sanad, transmisi riwayat hadis. Sanad, sanad, transmisi periwayat, silsilah orang yang meriwayatkan hadis dari penerima penyampai kepada kita sampai ke Rasulullah, itu sanad namanya. Satu saja terputus, terputus satu, maka kualitas hadis bisa berubah. Karena itu muncul istilah hadis dhaif. Bisa A dari B, B dari C, C dari D misalnya, sampai ke Z, sampai bertemu dengan Rasulullah, ini nyambung semua. Tuntutannya baik, bisa dipertanggungjawabkan, maka sahih hadis ini. Tapi kalau satu hilang saja, cek ada baju, bisa berubah hadis ini, bisa berubah, bisa modal, modal itu hilang dari tengah-tengahnya, dua atau tiga, bisa mengkate, mengkate itu terputus satu misalnya di awalnya, hilang nggak ada, nggak tahu dari mana siapa. Nah, ini hadisnya berubah jadi lain. Jangankan terputus satu saja bermasalah, satu saja bermasalah. Misal si B ini kredibilitasnya kurang besar, dipertanggungjawabkan dengan baik, akhlaknya kurang bagus, fasik, maka langsung hadisnya dihukumi mungkar. Mungkar itu hadis yang diriwayatkan oleh orang bermasalah, bukan hadisnya yang salah, orang yang keliru sehingga hadisnya diingkari. Pernah dengar hadis ini? Saya tadi dari Atin siang itu imamnya masih membacakan ini. Allahumma balik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balik lana Ramadan. Pernah dengar? Itu ada dua lafaz, dua riwayat. Yang pertama bunyinya Allahumma balik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balik lana fi Ramadan. Itu redaksi pertama. Ada di Musnad Ahmad, Musnad pertama dari Abdullah bin Abbas, nomor hadis 259. Yang kedua, redaksi yang populer di kita. Allahumma balik lana fi Rajab wa Sya'ban, ya Allah tolong berkahi kami bulan Rajab dan Sya'ban, wa balighna Ramadan, sampai ke kami bulan Ramadan. Itu redaksi yang kedua, ada di Sunan Al-Baihaqi kitab Syu'abul Iman, nomor hadis 3524. Ada di situ. Nah, kedua hadis ini masuk kategori munkar. Munkar. Yang salah bukan doa juga. Yang salah dinilai sebagai hadis disampaikan oleh orang yang tidak terpercaya. Karena di dalamnya ada seorang bernama Ziyad An-Numairi. Ziyad ini sering kali berbuat fasik, sering menyimpang. Sehingga karena menyimpang ini, mudah-mudahan mengenai hadis ini. Ya, ditepikan, ditepikan. Karena kalau diambil dari orang fasik bisa berbahaya. Yang paling ketat menepikan itu konsepnya Imam Al-Ghazali. Masya Allah, saya lukiskan saja ya. Jalan kaki dari Lebak Bulus ke Asam ini. Jalan kaki. Beliau mendengar ada informasi orang punya hadis di satu tempat, jalan itu cukup jauh, jalan kaki untuk mendapatkan satu hadis. Karena cuma ada di orang itu. Setelah jalan, misalnya dari Lebak Bulus ke Asal ini, ke Bekasi, belum sampai diambil hadisnya, kelihatan oleh Imam Al-Ghazali, pemilik hadis ini sedang bermain dengan ayamnya, ayamnya pun ayam beliau, bukan ayam punya orang lain. Ambil ayam, seperti mau ngasih makan. Sudah dekat, ternyata ditangkap. Balikkan ya Bapak, balikkan. Tetangganya bingung, Syekh di mata itu. Syekh, kok gak jadi, kenapa pulang lagi? Kata Al-Bukhari, kalau sama ayam saja sudah bohong, apalagi sama Rasulullah. Kalau sama ayam saja sudah bohong, apalagi sama Nabi. InsyaAllah, itu Imam Al-Bukhari, Imam Al-Bukhari. Tapi poinnya perhatikan, orang amalan dia banyak, tahajudnya luar biasa, mau diwetan hadis luar biasa banyaknya, masih mau jalan kaki, gak ada kendaraan untuk ambil sama hadisnya. Atau fasilitasnya ada, kelengkapannya ada, semangatnya ada, tempatnya lengkap luar biasa indahnya, di luar panas di dalam bisa sejuk, di luar dingin di dalam bisa hangat, masya Allah, kendaraan ada, dan sadar bahwa awalnya kurang, sudah seperti itu belum juga tersentuh untuk mengajar, dengan cara apa lagi bisa difasilitasi? Hati-hati, satu saat Allah akan tanya itu, akan ditanya oleh Allah. Karena itu yang kita baca hadis ini, lengkap produksinya, nah isinya disebut dengan matan. Matan hadis, ya. Jadi isi hadis ini disebut dengan matan, matan hadis. Yuk kita bacakan apa matannya. Kata Ubaidillah, beliau mengisahkan anna arabiyan jaa ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Satu kali datang seorang Arab Badui, orang desa, datang tergopoh-gopoh menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jaa ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam, fa'ala ba'si, tergopoh-gopoh datang kepada Nabi. Ingat, ada Arabi, Al-Aqam, ada Arab, itulah. Oh, hati-hati, jangan keliru ya. Jangan keliru. Ada Arab pun ada orang-orang Arab lagi mengatakan kami telah beriman. Kata Allah, kalian belum beriman. Baru diucapkan saja. Walakinul aslamna walakin fulil iman fi qulubihim. Masyaallah. Katakan baru masuk Islam tapi imannya belum masuk ke dalam jiwa. Ada apa? Dan apa? Ada apa? Lihat sini. Hati-hati saya, ini penting untuk diketahui. Terutama bagi kita atau saudara kita yang akan umrah, akan haji, ini penting mengetahui. Arab, itu orang Arab kota. Orang kota. Biasanya berpendidikan. Kalau orang Arab kota itu, orang Arab kota, kata berpendidikan, kata-katanya cenderung sopan, sikapnya baik. Masya Allah. Tapi kalau Arab, ini orang Badui. Arab Badui. Arab desa, pedalaman. Desanya di Arab dengan di kita, itu jauh berbeda. Kalau orang desa di kita, itu lugu, polos, sopan. Di Arab terbalik. Kalau di kita kan orang-orang kotanya, Masya Allah, ya, luar biasa. Tapi desanya baik, sopan. Tapi kalau di Arab tidak, orang desanya yang bermasalah. Orang desa bermasalah. Jadi biasanya, karena mereka kecenderungan tinggal di padang pasir, pindah-pindah, padang pasir itu panas atau dingin. Kalau siang panas luar biasa, biasanya iklim yang panas, makanannya juga jarang, melahirkan perilaku yang tidak wajar, kata-katanya keras, ya, fisiknya keras luar biasa. Jadi orang-orang Arab itu disebutkan sendiri oleh Quran, Masya Allah, Al-Aqab, Masya Allah, Kufra wa Nifaq. Orang Arab pedesaan itu kerasnya luar biasa, susah diatur. Ciri-cirinya, kalau yang ini dari pakaian jubahnya bagus di sini, rapi, bersih. Kalau pakai kafiah juga bagus kelihatannya, rapi. Tapi kalau yang ini, kata-katanya kencang, baju jubahnya biasa saja, kafiahnya biasa-biasa. Ya. Nah, hati-hati kalau nanti umrah atau haji, biasanya kan suka ada yang melakukan taksi. Begini-begini. Itu ada rumusnya. Ya. Bagaimana rumusnya, cara berkomunikasinya, nanti setelah isya kita sampaikan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surah Al-Baqarah ayat 183 sampai 187. kewajiban puasanya ada di ayat 183 dan keterangan di ayat 184. Waktu yang disebutkan Ramadan dari ayat 185 ini, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Ketika menyebutkan syahrul Ramadan, artinya yang wajib itu hanya di bulan Ramadan, yang lain sebagai tambahan. Karena itu, Bapak Ibu sekalian, untuk mengetahui rinciannya, tadi telah kita berhenti membacakan satu hadis yang menguatkan kewajiban ini. Diterima Imam Al-Bukhari dari Kutaibah yang terkristal atau terhenti pada sahabat Talha bin Ubaidillah. Beliau menceritakan ada seorang para Badui datang kepada Rasulullah dengan tokoh-tokoh. Kita berhenti membedakan kalimat Al-Arab dengan Arab tadi. Arab artinya orang-orang Arab Badui pedesaan, karena tipikal karakternya khas, agak sulit diatur, agak keras, maka berinteraksi dengan orang-orang seperti ini di dua kota suci, di Mekah dan di Al-Madinah, di kota Wa'am. Yang pertama, mohon maaf, kita mesti berprasangka baik dulu kepada Allah. Kepada Allah, ya. Karena hati-hati walaupun antum tahu informasinya, ketika sampai di tempat bumi Allah langsung Al-Haramain Asy-Syarifain. Al-Haramain itu dua tempat yang diharapkan kita melakukan maksiat di situ. Jadi memikirkan yang murah aja sudah tidak boleh. Saking suci ya, kalau kita berpikir yang tidak baik, saat itu diluruskan. Saat itu. Supaya keluar dari situ tetap suci. Ada yang kotor masuk ke situ, dibersihkan. Supaya di luar kotor masuk bersih, keluar bersih. Itu cuma di Mekah dengan Al-Madinah. Mekah dengan Al-Madinah. Saya tugas 2010 di Mekah. Masya Allah. Ada seorang ibu, maafkan saya mungkin, untuk yang bawah saya. Seorang ibu yang tidak bisa lihat kamar. Tidak bisa lihat kamar. Padahal matanya bisa lihat, yang lain kelihatan, kelihatan. Sudah dituntun sama kawan kami, sampai tangannya megang kabar, itu gak kelihatan. Tidak terlihat, sampai nangis jadi-jadi. Coba ibu ingat-ingat apa yang sama. Rupanya setiap di perjalanan, lisannya terlalu tinggi. Ya, terlalu tinggi. Terlalu tinggi, seakan-akan lebih tinggi daripada yang lain, sehingga lupa ada kesombongan yang mengangkat, Allah tidak suka dengan sifat sombong. Sampai di sana tidak bisa lihat, sampai dituntun, istighfar, taubat kepada Allah, baru dia bisa lihat lagi. InsyaAllah. Itu terjadi. Terjadi. Dan pengalaman kami yang langsung luar biasa. Kawan-kawan, ada orang yang Masya Allah, kalau ikut, langsung sesat. Ada orang yang dari Indonesia punya masalah, sampai di kamarnya, di Makkah itu. Di Makkah itu selalu kalau masuk kamar mandi, ayatnya berhenti. Yang lain jalan. Mengalir. Jadi dia keluar, yang lain masuk. Mengalir lagi. Dia masuk, mati lagi. Masya Allah, selalu gitu. Masalah bedanya, dia kan katanya mengalir, jangan dimandikan. Masya Allah, ketika masuk, nyala, ketika sampuan, mati. Berhenti, konsultasi pada pembimbing kuatan. Kan suka ada ya, pembimbing ibadah itu. Ketika bertanya, sederhana, ya. Biasanya kalau pembimbing sudah paham itu, ya, kalau kejadian-kejadian ini. Coba paham, ingat-ingat, punya masalah apa yang terkait dengan ayat. Nangis luar biasa. Mengakui sendiri, suatu di Indonesia katanya suka menukarkan air tetangga selangnya dia datang ke rumah. Tetangga diambil di air kan di rumahnya. Tolonglah istighfar, ya mohon ampun kepada Allah, ya Masya Allah. Di situ baru, begitu masuk kamar mandi, jalan. Mengalir ya. Itu Al-Qur'an lain namanya. Dilarang kita memikirkan mengajakkan yang buruk. Jadi berpikir yang jelek itu sudah boleh. Asy-Syarafain yang dimuliakan. Jadi kalau orang berbuat mulia, cepat diangkat derajatnya. Cepat diangkat. Karena itu jangan heran kalau ada orang-orang baik itu dibaikin saja. Tiba-tiba nawarkan makanan, nawarkan kopi, nawarkan teh, kacang, minum susu, Masya Allah. Tidak semuanya. Kadang-kadang ada orang saat dikasih saja, kan teman itu dikasih. Ada orang saat dikasih kurma, teman itu dia ada. Jadi syarifai namanya, syarifai. Dua tempat yang suci. Pikiran kita baik akan baik. Maka kalau melakukan tipikal yang seperti ini, pikiran kita baik dulu. Alhamdulillah, Allah kirimkan kepada saya ini yang seperti ini supaya saya bisa belajar. Mudah-mudahan Allah melebihkan hati ini. Itu insya Allah akan baik. Akan baik. Yang kedua, kehati-hati yang sangat ikhtiar. Hati-hati secara ikhtiar. Ya. Biasanya para petugas, mungkin ya, para petugas itu, untuk kehati-hatian kalau naik mobil, misalnya, mengharap yang punya. Itu yang baik, yang laki-laki duluan. Baru perempuan. Tapi kalau perempuan, perempuan dulu baru lagi-lagi. Ya. Dan jangan pernah kalau mobilnya mogok, meninggalkan pasangan kita di dalam. Keluar gak boleh. Ya. Dan 2010 itu pernah ada modus. Kita mencari-cari sulitnya luar biasa itu. Laporan, mobilnya mogok, minta didorong oleh suaminya. Begitu keluar, didorong mobilnya lagi. Itu gak ketemu. Selalu standar nilainya tahun ini. Itu apa? Tapi yang Arab yang ini, itu diantara yang sedikit. Diantara yang sedikitnya. Arab yang cerdas, tapi polos. Kita lihat ini. Datang kepada Rasulullah dengan berkumpul-kumpul dari orang sifakar. Apakah dia kemudian bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, akhbirni mada fardhu alayya min as-salat. Tolong mengharapkan kepada saya apa yang diwajibkan oleh Allah kepada saya mengenai sholat. Yang wajib aja, yang sunnah enggak usah diterangkan dengan orang. Yang wajibnya aja. Maka kemudian fardhu, maka Rasulullah menjawab, as-salawatul khamsah illa at-tawwu'a syai'an. Cukup yang wajib saja yang lima dari fajar sampai dengan isya, kecuali kalau mau menambah yang wajib cuma lima. Masyaallah. Fa hadha yang ma'a sallallahu alaihi min as-siyam, ini hujjah, ini istidlal. Apa yang Allah fardhukan kepada saya dari ibadah puasa? Dari ibadah puasa. Nah, ini keluar tadi redaksi Qur'annya. Kalau kita mengatakan dari Qur'an itu untuk wajibnya puasa al-baqarah, kalau di hadis apa? Nah, ini hadis. Fakallah maka dia kata Rasulullah, syahrul Ramadhan illa al-taqwa asyiyah. Cukup puasa Ramadhan saja, yang lain sunnah. Jadi hadis ini memberikan syarat kepada kita, hukum puasa Ramadhan wajib. Jadi kalau ada yang tidak mengerjakan puasa Ramadhan, maka dia menyimpang dari kewajibannya. Yang lain sunnah, dikerjakan silakan. Ada kesempatan yang kerjakan, sengaja tertinggalkan atau tertinggalnya rugi kita. Ya, baik, teruskan. Fakahkan ini masalah tokoh agamanya minat zakat. Maka dia berkata lagi, kalau katakan kepada apa yang diwajibkan kepada dari zakat yang wajibnya. Maka Rasulullah pun mempersingkat supaya tidak hanya lagi tentang haji, tentang yang lainnya. Maka diterangkan pada Rasulullah dengan cepat. Fakahkan Rasulullah SAW dengan syarat yang Islam. Maka diterangkan pada Rasulullah tentang syariat Islam yang pokok-pokok. Ini kejadian Rasulullah dalam rangka pertanyaan. Kadang-kadang orang bertanya banyak dirinci satu dua sekali aja dijelaskan sesuatu supaya kalian nyaman, supaya dia. Kami saat di Tripoli itu orang Afrika hebat, Pak, luar biasa. Mereka belajar bahasanya. Kalau dapat satu kosakata di kelas itu dipraktekkan langsung di lapangan. Dipraktekkan, bisa. Kaifa haluk, apa arti? Apa kabar? Kaifa haluk. Dia dengan kalimat itu saja. Lalu ada kosakata, misalnya ibu, umum, bapak, itu dipraktekkan kayak fahal, dilampai dengan kata yang baru saja. Begitu bertolong dengan kita, nanyanya banyak. Padahal cuma satu rumus di kayak fahal. Kayak fahal, kayak fahal umum, kayak fahal mahu, kayak fahal mahu. Masya Allah. Kayak fahal bagaimana kepada anda? Kita jawab, alhamdulillah. Kayak fahal umum, ibu bagaimana? Alhamdulillah. Kayak fahal kamu gede. Masya Allah. Terus itu. Kalau belum selesai, dia masih ada kosakata, tanya juga. Tetangga kita pun tanya juga. Kayak fahal jauh, katanya. Gimana teman kamu yang ada di kamar itu? Karena dikatakan sama gurunya, satu kosakata ini bisa mendapat satu yang lain. Karena orang kan kadang-kadang jawab alhamdulillah dari saya. Yang kedua, lagi, ada kosakata baru lebih banyak. Itu kreatif. Cuma kalau kita sudah paham, agak lama di sana, tunggu sampai akhir itu. Kayak pahal, sudah selesai semuanya, kita jawab alhamdulillah, kulluhum bi khair. Semuanya banyak. Ini paling gampang, gak capek, kita jawab kulluhum bi khair. Jadi ini yang tidak pernah dibaca Rasulullah. Ya, ini sudah jawab. Apa yang perlu dia sholat yang ini? Ya, puasa yang ini. Zakat yang mana? Terangkan semuanya supaya kalian ngerti. Nah, setelah itu yang menjadi fakat. Maka orang Arab ini berkata, walladzi akramaka la atatawwa syai'an. Saya bersumpah demi Allah yang telah memuliakan engkau wahai Rasulullah, saya tidak akan pernah menunaikan ibadah sunnah selama ini. Saya tidak akan pernah menunaikan ibadah sunnah selama ini. Tapi juga wala antusubim mafaradallahu alaihi syekh, tapi saya pun tidak akan meninggalkan yang diwajibkan oleh Allah kepada saya. Bahasa bebasnya, selama hidup saya akan kerjakan yang wajib aja, yang sunnah gak akan saya kerjakan. Karena gak apa-apa, mampunya diwajib saja, mampunya diwajib. Masya Allah, kata tadi, perhatikan fakar Rasulullah SAW, akhlah hasil sholatah, awdah sholatah, jatah jatah sholatah. Saat orang itu pergi, kata Nabi, jika benar kata-katanya itu istiqamah dia masuk surga yang dengan amalan. Jadi masuk surga dengan amalan. Rasulullah memberikan hukum. Nanti ada di hadis, kalau belajar dari salih kita akan sampai ke bahasa ini. Ya, beramal sesuai kemampuan. Beramal sesuai kemampuan. Wa ma amartukum bihi faktu bihi mastata'tu. Ya, segala yang saya perintahkan saya bahwa kerjakan sesuai kemampuan. Ya, mampunya puasa senin dulu. Mampunya dengan Kamis, dengan Kamis. Jangan paksakan, kalau dipaksakan nanti kecapean, kamu puasa lagi. Mampu 5 ayat, 5 ayat. 3 ayat itu kadang-kadang setan itu cerdas, kamu itu pantai 10 ayat, begitu 10 ayat pulangnya kecapean, gak mau bangun itu. Itu biasa, ya. Biasa. Ya. Senin, Ahad, Kamis, kami selesai Senin, Kamis, ayam lebih. Yang tadi belum puasa, besok ada Senin, Selasa ada, nambah 3 hari lagi. Sudah terbiasa, Masya Allah puasa jauh. Senin puasa, Selasa tidak. Rabu puasa, Kamis tidak. Puasa jauh. Ingat, puasa bukan sholat itu. Subuh sholat, bangun tidak. Asal sholat, padahal tidak itu. Nah ini, Allah yang cerdas, cerdas, cerdas. Modal sedikit, pengen keuntungan banyak. Modalnya pengen yang sabar aja, tapi masuk surga. Modalnya sedikit, ada pengen yang ibadah yang sederhana bisa masuk surga. Dalam bahasa Inggris ya Allah, ya semoga sederhana aja dengan banyak-banyak tapi bisa masuk surga. Kata Nabi, katakan yang wajib-wajib aja, yang sunnah enggak apa-apa enggak juga. Enggak halalnya. Cuma enggak disebutkan surga yang mana. Tapi ya Alhamdulillah masuk surga. Daripada enggak sama sekali. Ya. Tapi kalau kamu tambah dengan sunnahnya, Masya Allah, 12 rakaat at-tilmidzi wal hadis 415. Masya Allah. Maksud tadi sementara ya Asya Allah kata siapa yang menaikkan sholat 12 rakaat yang memiliki sholat fardunya Masya Allah budiyalah bihinna baitan fujjatah akan dibangunkan oleh Allah baginya karena sholat itu satu rumah di surga, satu rumah di surga Masya Allah. Apa hari sunnah 12 rakaat, 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat ba'da duhur, 2 rakaat ba'da maghrib, 2 rakaat ba'da isya. Masya Allah istiqamah itu rumah di surga, rumah di surga. Apa tabat tahajudnya Masya Allah, tahan surga. Memaafkan orang Masya Allah, seluas langit dan bumi. Cinta sunnah Nabi, makan sesuai sunnah, jalan sesuai sunnah, minum sesuai sunnah, langsung bersama Rasulullah, ingat surga baiknya. Ingat surga baiknya. Jadi silahkan tinggal pilih mau di mana. Tinggal pilih mau di mana. Kelas VIP bersama Rasulullah, ikut sunnah Nabi. Kelas VIP, tahan surga, tadi sudah saya sampaikan. Kelas bisnis, itu yang rumahnya seluas langit dan bumi. Al-Imran 133-134. Tafsirnya di hadis Al-Musannaf Abdul Razzaq nomor hadis 20559. Kalau kitabnya jilid ke 11 halaman 287 sampai 284. Seorang pemuda datang Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Jadi Anas bin Malik semoga Allah meridai kepadanya. Qala, beliau menyampaikan bainama nahnu inda Rasulillah ketika sedang duduk-duduk kami bersama Rasulullah. Idh qala, tiba-tiba beliau menyampaikan sayyidu alaikum al-an min hadha fajr rajulun min ahli al-jannah. Fokus dia akan datang di pintu itu sekarang seorang laki-laki ahli surga. Fa idza huwa rajulun min ansar, tiba-tiba datang seorang ahli ansar dari Madinah. Basah wajahnya dengan air wudu, tangan kirinya memegang sandal, masuk ke masjid mengucapkan assalamu alaikum. Hari kedua disebutkan orang itu lagi. Hari ketiga disebutkan orang itu lagi. Abdullah bin Amr bin Mas penasaran diikuti sampai ke rumah dan mengingat dirinya ternyata Masya Allah tahajudnya jarang-jarang hari pertama enggak baca Al-Quran biasa-biasa saja tidak menunaikan puasa sunnah selanjutnya di mana beliau lakukan biasa saja falkon atau ketika mau ditinggalkan tiba-tiba ingat saya enggak boleh sepelekan ditanya kamu punya amalan apa sampai disanjung yang mulai nanti sebagai orang yang ahli surga kata orang ini merendah ma'illah kamarait saya enggak punya apa-apa kecuali seperti yang anda lihat. Tiba-tiba kemudian mengatakan, illa kecuali saya punya kebiasaan untuk menghilangkan sifat iri dengki dalam hati saya kepada saudara saya. Jadi Masya Allah, hilang setiap ada iri dihilangkan, setiap ada dengki dihilangkan. Mau tidur maafkan orang Masya Allah. Walaupun para kita hajatnya belum bisa tiap malam, puasanya belum bisa sunnahnya, lazim kita. Tapi dengan amalan yang baik ini, surga itu seluas langit dan bumi. Orang yang hatinya luas tidak mudah memaafkan orang. Yang hatinya luas diberikan tempat yang luas. Kelas 3. Yang keempat kelas ekonomi. Tidak disebutkan rumahnya, tidak disebutkan bagaimana surganya. Tapi mana yang Allah SWT untuk misalnya Allah SWT. Tidak pernah dilihat pakai. Tidak pernah melihat terlintas dalam pikiran kita. Itulah yang dimintakan oleh yang bagi. Saya misalnya ekonomi yang semua. Aku mau di mana? Caranya begini. Ada konsep di ibadah kita. Nanti lain waktu kita belajar ya. Ada konsep namanya wa'dun wa wa'dun. Wa'dun itu jadi positif keutamaannya. Ya. Kalau aku mengamalkan ini, balasannya apa? Itu kita keluarkan dulu. Keutamaannya apa? Nah, keutamaan itu kita keluarkan, lalu tunggangi amalannya. Sahabat perlu itu. Sahabat perlu itu. Coba satu saat belajar itu. Kitabnya Muhammad, Syekh Muhammad Hashim al-Asy'ari. Itu luar biasa, kitabnya bagus. Bagus itu. Masya Allah, semuanya banyak sekali. sayang, maaf, sekarang jalan-jalan di tanah sendiri, makanya gak ketemu sama ibunya. Masya Allah, dia nanti punya kita kandung mungkin di makam ketisanya di rumah sendiri, kita keempatnya di halaman 31 sampai halaman 37. Masya Allah, halaman 31 paragraf yang kedua dengan paragraf yang ketiga itu diuraikan bagaimana oleh masalah itu mereka beramal. Beramal itu keluar dari sukanya. Mau di mana? Rata-rata Masya Allah ingin bersama masuk apa? Rata-rata itu. Lalu ditukangnya amalannya. Ditukangnya amalannya surga nomor 1. Kan jelas ya? Kalau kelas nomor 1, gak nyampe itu nyampe itu di surga yang selanjutnya kan? Tapi kalau cita-cita atau di ekonomi misalnya, gak nyampe ke situ di mana? Ya? Jadi hadisnya menunjukkan bahwa puasa itu wajib berdasar hadis ini. Yang terakhir saya bacakan satu hadis. Jadi kita masuk ke bagaimana puasa. Saya persingkat saja. Jadi intinya Rasulullah menuntut tiga amalan. Ada tiga amalan yang diprioritaskan oleh Rasulullah. Diminta kita untuk memaksimalkan itu semua. Ada tiga amalan. Nah, sebelum menyampaikan tiga amalan itu, Nabi membuat aturan yang percuma tiga amalan ini kalau dikerjakan, kalau aturannya tidak dalam dikai yang akan disampaikan Rasulullah. Di semua tiga amalan ini, saya bacakan cepatnya. Kalau yang ingin tahu rinciannya, itu kita bahas di Masjid Al-Aqsa tiap malam Jumat. Itu yang bahasan-bahasan, yang banyak referensinya. Satu, catat dulu saja kalau catat dulu. Memperbanyak interaksi dengan Al-Quran. InsyaAllah Rasulullah dijamin masuk surga bebas dari kesalahan, tingkat surga paling tinggi gak ada hisabnya. Masih baca Quran di hadapan Jibril tiap malam sebelum meninggal dua kali. Kita bukan nabi, bukan rasul, bukan belum jaminan ahli surga. Awalnya berantakan, hisab masih menetapkan. Kalau baca Quran juga, InsyaAllah nabi ada baca masih kita udah. Oke, kalian demikian. Satu, berinteraksi dengan Quran. Yang kedua, memperbaiki kualitas dan kualitas sholat. Memperbaiki kuantitas dan kualitas sunnah. Jadi kalau yang biasa sebelum Ramadan cuma fardunya, Ramadan tambah dengan sunnahnya, kuantitas naik. Ya. Kualitas jadi pelajar. Yang sebelum Ramadan belum khusyuk, nggak paham apa yang dibacakan, saat Ramadan pelajari. Minimal saat takbir paham yang dibaca. Yang ketiga, memperbanyak sholawat. Perbanyak sholawat. Ingat ya, ada zakat, ada infak, ada sholawat lain. Sholawat lebih umum. Jadi semua kebaikan yang dilakukan perlu ma'ruf dan sholawat. Semua kebaikan yang kita lakukan itu sholawat. Nanti kita rinci, kita bacakan dulu hadis ini. Nah, tiga hal ini baik berinteraksi dengan Al-Quran ataupun kita misalnya ingin memperbaiki kuantitas dan kualitas sholat atau memperbanyak sholawat. Masya Allah, diikat oleh aturan ini ada lingkainya. Keluar dari lingkai ini persoalan. Haddatsana Abdullah bin Muslim, hadis Qudsi. Imam Al-Bukhari menerjemah telah menyampaikan kepada kami Abdullah bin Maslamah dari Abdullah bin Maslamah an Malik an Abi Zinad dari Malik dari Abi Zinad dari Al-Araj diterima dari Amr, apa yang diterima dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Abdullah bin Sahab Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah menyampaikan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu kali pernah menyampaikan aturan frame khusus tentang puasa. Ya katanya, As-siyam junnatun. Hadis ini sering dipotong jadi tiga bagian. Saya terangkan dulu, baru kita bahas dengan rincian. As-siyam junnatun, siyam itu, puasa itu, kalau benar dilakukan akan menjadi perisai dalam kehidupan. Puasa itu, bila benar dilakukan, akan menjadi perisai dalam kehidupan. Perhatikan cara menerjemahkannya ya. Kalau ada kalimat alif lam di depannya, kalau cuma siang tidak ada alif lamnya, kita bisa terjemahkan puasa menjadi perisai. Tapi kalau ada alif lam, bukan sekedar puasa. Puasa yang bagaimana itu? Puasa yang bagaimana itu? Karena ada orang puasa, tapi tidak ada perisai. Mau bicara yang jelek, ringan misalnya. Melangkah kepada yang buruk, jalannya gampang. Tapi puasa yang baik itu ada alif lamnya. Alif lam ini dalam bahasa Inggris seperti yang itu. Kar, mobil. Mobil mana saja. Tapi kalau kita katakan bukan, ya itu bukan yang lain. Kalau ada alif lam, ya itu berarti seperti yang tadi itu. Asyam junnatun, puasa yang benar itu. Ya puasa itu jangan sampai berkata-kata kotor. Hati-hati, Anda baca Quran berkata-kata kotor masalah. Walaupun juga jangan juga berperilaku yang tidak pantas, berperilaku yang bodoh yang tidak pantas. Bukan bohong, bukan maksiat, bukan. Jangan itu sesuatu yang kayaknya kurang elok dilakukan. Contoh, maaf. Memang tak dosa, tapi jadi apa? Kalau naik sepeda boleh kan? Dosa kan? Tidak, tapi menaiki sepeda anak kita yang usianya 5 tahun. Boleh kan? Kalau boleh ya boleh. Dosa itu ada, cuma naik. Dipakai keliling kompleknya di rumah. Bisa sepeda anak kita yang 5 tahun. Dosa itu kan cuma jadi naik. Bapak kata kerjaan, kata ibunya memang kerjaannya itu kayaknya. Jadi aib bicara sholat. Karena itu dia baca Quran, dia sholat, cuma karena ada aib itu ibarat ini masalah. Saya tuliskan dulu. Wa'in umum qatala wa'u syaitama ufaliyamun nisa'i mamaratain. Sekalipun ada orang yang memprovokasi untuk berselisih, qatala. Ajak debat, ajak diskusi, walaupun masalah agama, tapi debatnya sudah tak perlu, tinggalkan aja. Hari selesai. Orang yang meninggalkan debat tanpa ujung tidak bermakna, maka Allah akan bangunkan baginya satu rumah istana dalam surga. InsyaAllah. Orang yang meninggalkan canda tak ada manfaatnya, maksudnya canda yang bohong, yang tidak ada manfaatnya, Allah bangunkan istana di pinggir dalam surga. InsyaAllah. Lagi capek di dalam surga, yang keluar sebentar lihat-lihat di pinggiran punya istana. Orang lain cuma ngomong-ngomong jalan, yang ini lihat istana. Itu yang orang tidak suka dengan canda yang bohong. Nabi bercanda. Bercanda, tapi caranya yang wajar, yang benar tidak usah. Satu kali beliau ketika bercanda, sahabatnya bilang, Rasulullah, kau kan masuk, masa canda juga? Saya bercanda, tapi rumah saya tidak bohong. Tidak bohong, itu aturan. Dan candanya pun canda-canda, membangun yang biar kepada Allah. Bukan canda yang macam-macam. Terus kan? Kalau syaitan, kalau ada yang mencaci juga kan? Saking kita gak mau mengajak maladanya itu, lalu dicaci kita. Dasar, ABC, dan sebagainya. Falyakul indisai, katakan pada diri kita. Ingat, ini suka keliru menerjemahkannya. Ada yang mengatakan, faliyakul katakan pada orang itu. Itu keliru cara menerjemahkannya. Kurang tepat, bukan salah, kurang tepat. Di dalam uslub namanya, gaya bahasa Arab itu, ada kalimat kul katakan, itu bukan untuk objek, untuk diri kita. Maksudnya, yakinkan pada diri kita, katakan pada diri kita. Karena ada orang-orang yang saat menunaikan sesuatu, kurang percaya diri, itu rumusnya dari Nabi, bisa katakan pada dirinya langsung. Ah, teorinya yang punya kita, yang pakai orang Jepang. Kalau senang orang berkata kepada dirimu, kamu bisa. Itu yang berarti orang Jepang yang punya teori kita. Ini saat kita sedang diprovokasi, sedang capek, sedang puasa, mau ada amarah, ya katakan pada diri kita, kamu sedang puasa. Saya sedang puasa, itu maksudnya. Bukan katakan pada orang itu, maaf ya, saya gak mau diri, saya sedang puasa. Oh, bagaimana jadi jadi? Jadi saya kira cara memahami itu kita mesti terpajam ya di sini. Mahati, kalau perlu nggak satu kali, terus dua kali, yakinkan supaya tenang jiwa kita. Ya, saya sedang puasa. Nah, orang-orang yang tidak berkata-kata kotor, tidak meladeni provokasi dan sebagainya, maka teruskan hadisnya. Yang seperti itu, walladzi nafsi biyadi. Kata Nabi, saya bersumpah demi jiwa saya yang dapat sendiri panggil dalam bicara. Demi jiwa saya, itu artinya sumpah paling tinggi. Kalau Nabi mengatakan sesuatu, percaya. Gak pakai sumpah pun kita percaya. Ya. Tapi kalau sudah bersumpah itu artinya serius sekali nanti serius. Percaya nggak? Kalau kata nanti dua rakaat sebelum fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Percaya nggak? Percaya nanti nggak pernah datang. Orang-orang percaya itu dilakukan. Orang percaya itu dikerjakan. Tidak cukup dengan lisan saja. Tiga. Nah, kata nanti saya bersumpah demi jiwa saya kapan saja bisa dicabut. Lah belum kufamis sahih. Sungguh. Bahwa mulut orang yang menguasai Abdiyamu indallah yaumal qiyamah yang menelah Yudhus akan lebih harum dalam pada hari kiamat nanti dibandingkan minyak kesturi yang paling harum sekarang. Masya Allah. Yang dimaksud hadis ini itu dikaitkan dengan kalimat sebelumnya. Karena orang puasa itu gak pernah berkata-kata kotor, lisannya baik, jaga amarah, itu yang menjadikan harum. Jadi bukan malam sekarang ini, awas. Seringkali ada yang kering. Ada di desa pernah kejadian, ada datang, itu ada dua peristiwa. Yang pertama ada ajal, kasih ke gigi. Anak ibu, ibunya heran, kenapa begini katanya. Kata buku, bau mulut orang puasa itu, lebih wangi dibandingkan yang sebelumnya. Itu kenapa mbak ya? Silahkan dalam sikap, siwak dengan baik. Yang dimaksud tidak bohong, tidak berkata kasar, itu yang wangi dalam keadaan apa. kedua itu keponakan kami di daerah, dia belajar dari gurunya setelah pulang langsung cari ibu di satu kaki. Masa di satu izin berbuka kaki. Kenapa begini nak? Ibu ini sudah khawatir. Dikira ada apa? Kata anaknya itu, Ma, tadi baru belajar di sekolah surga di bawah telapak kaki ibu. Saya di ibu surga. Itu anak masih polos, masih kecil. Itu hanya kuat, itu hanya kuat. Teruskan. Yatruku ta'amahu wa sya'arahu wa syahwatahu min ajli. Para puasa itu, nah ini friend yang kedua. Jadi friend yang pertama, walaupun anda berinteraksi dengan Quran, banyak baca Quran, tilawah sampai menghafal, atau kemudian memperbanyak sholatnya atau bahkan banyak sedekahnya, tapi ingat, diikat dengan friend yang pertama. Hati-hati dengan yang merusak puasa. Jangan lakukan yang merusak puasa. Disebut mufsidat namanya. Mufsidat. Jadi fikih puasa itu ada dua jenis framing. Yang pertama ada yang mubtilat atau muftirat. Muftirat. Muftirat itu yang membatalkan puasa langsung batal, langsung batal. Muftirat. Makan batal tak puasa? Batal. Minum batal. Berhubungan seksual setiap hari batal. Itu muftirat tentunya. Yang kedua mufsidat yang merusak. Mengurangi pahala puasa, tidak langsung batal puasanya, cuma pahala kurang. Nah, yang paling luar biasa, Nabi tidak menyebutkan yang kedua ini, muftirat. Tidak disebutkan di hadis ini. Kenapa tidak disebutkan? Ini usul dalam bahasa Arab, karena yang ini sudah dipahami wajah. Karena sudah tahu semua kalau makan pasti batal. Saking tahunya, yang sedang tidak puasa pun tidak tahu makan dari pahala puasa. Ibu sedang libur misalnya pas sahur, itu pasti itu. Saking pahamnya dengan ini, kalau pun mau makan pasti cari tempat tersembunyi. Cari tempat tertutup, saya paham ya. Ini tidak perlu diterangkan lagi. Tapi yang kadang-kadang sudah lupa ini mufsidah. Lupa. Maaf, saat sedang puasa misalnya, sekali lagi memikirkan sesuatu yang buruk, berkata yang kotor, maka berkurang 25% pahala berkurang. Yang kedua, kecil-kecilan bohong juga 40% berkurang. Hingga berapa? 35%. Melakukan tindakan tidak pantas. Masya Allah. Masuk masjid, dari sini masuk, sana masuk, sana masuk, keluar masuk. Berkali-kali orang kebingungan. Masya Allah, kurang lagi 10%. Itu juga berapa? 25. Keluar dari masjid, para baik mencela, ada diskusi. Gila ya, dia juga. Masya Allah. Sampai dicela-cela. 50% lagi dosanya. Berapa persen sisanya? Yang ini 25%. Ini yang paling berbahaya, gak sadar orang puasa. Kalau membatalkan puasa 100% langsung batal, hilang. Tapi kalau yang merusak bisa melahirkan dosa. Udah gak dapat pahala puasanya melahirkan dosa. Kalau mau kita di sini. Berapa hadis muslim nomor hadis 5611. Yang disebutkan oleh Nabi ada orang puasa tapi mencela orang lain juga. Orang sholat tapi juga menuduh orang lain juga. Itu maksudnya mufti dan ini persoalannya. Karena itu hati-hati, ini yang disimpan oleh Nabi. Walaupun banyak baca Quran, banyak sholat, tapi melakukan yang ini. Soal bisa di tahan, tahan. Jelas? Frame yang kedua, saya percepat. Frame yang kedua. Nah, orang yang biasa seperti ini nanti, subhanallah, yang pertama kali diberikan keistimewaan, itu lisannya wangi. Haram lisannya. Kadang-kadang sakit sayangnya Allah, ada orang-orang dimuliakan untuk di dunia, dijadikan haram lisannya. Atau kalau belajar ilmu kira'at, ilmu Quran, ilmu kira'at yang sudah hafal, misalnya satu bacaan, itu belajar lagi tujuh bacaan. Ya. Ada tujuh kira'at, 6 kira'at yang lain. Lalu setelah hafal tujuh kira'at, nanti ada 3 kira'at tambahan. Masyur, 10. Lalu sudah hafal 10, 4 kira'at tambahan. Syed namanya. Di antara yang 7 kira'at itu, ada namanya Imam Nafir. Nafir. Nafir itu punya 20 yang satu qawlun, yang kedua warsh. Nafir itu Masya Allah, tinggal di Madinah. Secara fisikal tidak ideal. Kulit hitam, bibirnya tebal, keadaannya biasa. Dan yang paling luar biasa, telinganya sudah tidak jelas pendengarannya. Tapi Masya Allah, kalau beliau ingin membaca Al-Quran, mengecek kulit-kulitnya, itu ketahuan dari lisan kulitnya. Gak dengar pun kelihatan bibirnya, berarti sudah tahu ini keliru nanti. Harusnya begini, kurang tepat. Dan setiap berbicara, Masya Allah, selalu tercium bau wangi di lisannya. Al-Quran, selalu harum di lisannya. Itu Imam Nafi, Imam Nafi. Nanti kalau aku belajar di Mokir Arab, akan diceritakan kisah-kisah, keutamaan dan keutamaan para ulama. Masya Allah, itu ulama-ulama salaf dulu. Baik. Yang kedua, yang terutama para mahu syarat-mahu syarat. tiga hal yang tadi, baik baca Quran, baik salat, baik melakukan salawat, hati-hati melakukan karena Allah. Tapi kalian lain, karena nanti ada yang tidak sadar kita menyebabkan unsur baik, motif baik saat ibadah. Kalau yang jelas langsung ketahuan, langsung batal. Bisa memerintahkan kemarin salat tarawih, ria, ria, supaya kelihatan yang lain. Imam ria, supaya bacaannya terdengar bagus oleh orang. Itu dapat nilai. Al-Baqarah 264. Ya ayyuhan ladzina amanu la tubtilu shalatakum. Eh, orang-orang yang menjadi iman, jangan batalkan kebaikan-kebaikan yang telah kau penuhlah itu. Jadi batalkan bil mati wal adza dengan hal yang mengganggu dan merusak. Apa contohnya? Kan dari yunfiku mala kuli anas. Seperti orang yang tak ria, ria karena malu. Salat ria itu langsung gugur, langsung gugur. Bahkan ayat ini langsung menyebutkan beruntung orang kafir. Pasti beruntung orang kafir. Gak beramal gak dapat pahala. Yang ini beramal gak dapat pahala, gak dapat dosa di anak dia. Allah bila nilai dia kau orang kafir itu di ayat ini. Dan Allah tidak akan menyebut ini kepada orang kafir. Disuruh apa dengan orang kafir? Tapi yang nah yang tidak sadar itu kadang-kadang yang tipis. Kok soalnya dari masjid as-salam sih, kok di masjid lain? Habis di masjid as-salam kelamaan. Masjid lain itu imamnya bacaannya cepat, ayat-ayatnya pendek, kok lagi kita halnya itu bukan min ajli, bukan karena Allah, karena kejar sikapnya, padanya cepatnya, kadang tipis itu pak, kuliah jauhnya tipis, tipis itu. Kalau baca yang berkualitas boleh silakan, ya. Kan sifat salat tarawih itu ada tiga sifatnya, ya. Sesuai sunnah Nabi itu jarang segan hampir tidak ada, hampir tidak ada. Yang kedua mirip-mirip sunnah Nabi, yang ketiga agak jauh dari sunnah Nabi. Asal tinggal pilih aja, mau yang sesuai sunnah Nabi. Alhamdulillah. Nanti dia dalam hadis muslim nomor hadis 767, 732. Dari Al-Mughirah bin Syu'bah, kemudian dari Hudzaifah al-Yamani, Rasulullah itu rakaat pertamanya itu maaf cuma 3 surat. Al-Baqarah, Ali Imran, Al-Isa. Al-Baqarah, Ali Imran, Al-Isa. 5 juz 4 halaman. 5 juz 4 halaman. Ibnu Mas'ud dengan Al-Mughirah bin Syu'bah, apa coba-coba? Di belakangnya begitu sudah 100 ayat Al-Baqarah dikira mau rukuk, ternyata lanjut selesai Al-Baqarah dikira mau rukuk, lanjut tadi sampai Al-Isa mau rukuk, besoknya gak ikutan lagi. Bukan karena gak kuat, kata Ibnu Mas'ud, saya khawatir punya prasangka buruk. Nabi mau rukuk ternyata enggak, Nabi mau rukuk ternyata enggak, Masya Allah. Jadi agak susah, agak susah sesuai sunnah Nabi. Dijadi masuk surga, seolah-olah ibadahnya luar biasa. Sunnahnya masih sampai pekat-pekat tadi, masih sampai pekat-pekat. Itulah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, agak susah. Yang paling mungkin mirip-mirip sebenarnya. Tapi mirip-miripnya yang tenang bacaannya, yang nyaman, walaupun yang dibaca banyak kali ayat-ayat yang standar-standar, ya, insyaallah. Baik, tapi ada beberapa pemikiran. Nah, orang yang melakukan itu bakal langsung pahalanya. Nah, ini keutamaannya. Apa yang kita dapatkan? Asyiyamu li wa ana ajzibi. Kata Allah, puasa khusus kalau dilakukan karena aku langsung yang memberikan penilaian. Bahasanya ajzi, ajzi itu artinya pahala tanpa batasan. Dibayangkan pun akan kebayang. Gak ada batasan. Ya. Saya beri contoh, kalau antum infak, berapa pahalanya? Kalau saya bicara pahala artinya, pemberian akhirat, 700 kali lipat. Al-Baqarah 261. Batalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Seumpama orang berinfakkan harta karena dari hablatin seperti orang menanam biji. Apakah sab'a sanabil tumbuh 7 tangkai? Dikulit semula di dalam hukum setiap tangkainya 100 butir kebaikan kali 700 kali lipat. Masya Allah. Infak 10.000 malam ini dalam pandangan Allah kali 700 kali lipat. 700 kali lipat. Masya Allah. Ya akhirat ini. Ya akhirat ini. Nah, tapi ayat belum selesai. Ada akhirat. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan melipat gandakan amalan seseorang, pahalanya bagi yang tidak ikut hitungan. Karena ada orang berapa ikut hitungan? Ada. Kalau saya sekarang begini, pahalanya sendiri kerjakan. Nah, itu pahalanya sesuai yang dihitung. Sesuai yang dihitung. Tapi kalau tidak ikut hitungan, Allah memberikan tanpa hitungan. Yudha'if memberikan balasan tanpa batasan. Boleh kalau orang itu, boleh silakan. Tapi karena keikhlasan kita itu yang membentangkan pahala luas tanpa batasan. Nah, khusus untuk puasa, pahala amalan apapun yang kecil yang besar itu bisa jadi pahala tanpa batas. Tanpa batas. Walaupun cuma ambil sampah misalnya di Masjid As-Salam di bulan Ramadan kita ambil tanpa orang tahu, masya Allah, pahalanya bisa lebih besar dibandingkan ibadah-ibadah yang rutin. minimal wal hasanatu bi asyri amthaliha, minimal 10 kali lipat di hari biasa. Kalau antum baca Quran hari ini pahalanya berapa setiap huruf? 10. At-Tirmidzi nomor hadis 2910. Man qara'a harfan min kitabillah falahu ashru hasanah. Siapa yang baca Quran satu huruf saja dapat 10 kebaikan. Walau aku alif lam harf, saya tidak katakan kepada Nabi alif lam satu huruf. Alif harf, alif satu huruf, lam harf, lam satu huruf, mim harf, mim satu huruf. Wa li kulli harfin ashru hasanah. Setiap huruf 10 kebaikan. Tapi kalau dibaca di bulan Ramadan, masya Allah, kali lagi 10, 100 kali lipat setiap huruf. Minimal 100 kali lipat. Anda baca alif lam mim 30, 300 kali lipat hari sekali. 300 kali lipat. Hari biasa cuma 30, Ramadan 300. Jadi rugi kalau ada yang orang yang tidak baca Quran. Rugi, rugi. Nanti lain waktu saya terangkan bagaimana cara bacanya. Minimal tiap malam untuk bacakan. Minimal tiap malam setiap hari. Minimal kalau bertepatan dengan Lailatul Qadar itu sama dengan 1000 bulan baca Quran 8. 80 tahun kurang lebih baca Quran 8. Jadi tolong tiap malam baca walaupun cuma satu ayat. Ya. Nah nanti buat buku kecil. Nanti beli buku, buku amalan-amalan. Yang bikin kita sedih, kan sudah ada tadi. Petunjuknya sunnah Nabi. Beli buku satu, tuliskan 3 amalan. Ya. Caranya saya percepat bikin kayak gini. Misalnya, buku catatan Ramadan, beli saja buku tulis biasa. Keluarkan sunnah Nabi di depan ini, berinteraksi dengan Quran. Ya. Yang kedua, memperbaiki kualitas kualitas salat. Yang ketiga, memperbanyak sedekah. Rinciannya, buat harinya, tanggal 1 sampai tanggal yang berapa. Bagian pertama, baca Quran. Mulai setelah salat, caranya begini. Quran berapa juz? 30 juz, masya Allah. Berarti sehari 1 juz ya? 1 juz itu kurang lebih 20 halaman. 20 halaman kalau dibagi waktu sholat berapa kali sehari? Ya pokok 5, jadinya 4 halaman, masya Allah. 4 halaman sehari. Jadi setiap selesai sholat 4 halaman, itu selesai Ramadan, khatam kita sekalian. Tetap benar. Ya. Kalau ingin 2 kali khatam, gandakan 8 halaman. Selesai sholat, 8 halaman. 3 kali khatam, masya Allah, 12 halaman. Banyak kan? Ah, jangan dari itu, kayaknya dia banyak. Kalau ingin banyak dari itu, sedikit. Satu halaman kan banyak, satu menit, masya Allah. Alif lam mim dzalika kitabun la raiba fihi hudan lil muttaqin alladziina yu'minuuna billahi wa yuqiimuuna as-salaata wa yu'tuuna az-zakaata wa alladziina yu'minuuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil aakhirati hum yuqinuun ulaa'ika 'ala hudan min rabbihim wa ulaa'ika hum al-muflihuun. Itu kan yang satu halaman itu. Satu halaman itu. Apa halaman itu kan? Ah, tapi kayak terbata-bata. Kalau terbata-bata, minimal 2 kali pahlawan baca. 2 kali pahlawan. Masa gak mau baca juga? Nah, kalau sehari gak bisa baca, bisa hari pertama baca, silahkan. Hari kedua, hari yang gak baca, pertanyakan apa alasannya? Hari ketiga, gak baca sama sekali. Bisa. Kalau terjadi seperti ini, maka gak perlu baca. Malam-malam, sebelum sahur, setengah 2, lembut, ambil musaf yang ukurannya paling besar itu. Masuk ke ruang tengah. Buka, jangan mulai baca. Tanyakan pada diri kita, yang mau dosa, saya gak bisa baca Quran. Karena tidak mungkin orang gak bisa baca Quran di bulan Ramadan, kecuali ada sekat di hari. Karena Ramadan itu bulan Quran. Bulan Quran. Yang gak pernah baca Quran itu bisa pegang musaf. Bisa ikut ada dosa di masjid. Masa orang yang biasa baca Quran gak bisa baca Quran, itu ada masalah. Itu ada masalah. Kita ya. Malam ini kita cukupkan dulu. Dan nanti ada waktu dan kesempatan kita bahas nanti. Pertanyaan-pertanyaan disimpan saja dulu ya. Nanti kita akan jawab bersama dan kesempatan. Silakan bawa nanti di Al-Islam bisa tanyakan atau saat yang selanjutnya nanti di sini kita perkenalkan. Kita masih ada satu pertemuan nanti sebelum puasa. Insya Allah satu pekan kedua sebelumnya. Insya Allah saya akan perbanyak dialog. Silakan nanti bisa diskusi ya. Semua. Yang benar dari Allah dan Rasulnya. Allah sampaikan.